Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam rangkaian bab yang menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak terkait dengan fitnah kuburan, yaitu pemuliaan secara melampaui batas terhadap kuburan orang-orang soleh. Ini terlarang keras di dalam syariat. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini adalah salah satu penyebab terbesar manusia terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Bahkan inilah sebab yang pertama sekali, yaitu pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Kemudian terulang lagi pada orang-orang Yahudi. Kemudian terulang lagi pada orang-orang Nasrani. Dan sangat disayangkan terulang lagi pada sebagian umat Islam. Oleh karena itu sangat banyak hadis-hadis yang membahas persoalan ini. Namun di sisi lain juga kita dituntut untuk memuliakan kuburan kaum muslimin. Makanya ada hadis-hadis yang melarang kita duduk di atas kuburan, apalagi menginjaknya atau melangkahinya. Bahkan ada hadis yang melarang sekedar dijadikan sendiran kita enggak boleh. Sebagaimana ada hadis juga yang melarang kita masuk kompleks kuburan kaum muslimin menggunakan sandal. Harus lepas sandal. Walaupun kita harus menginjak tanah, selama tidak ada duri-duri membahayakan, tidak masalah. Kita lepas sandal dan kita ucapkan salam. Jadi, di satu sisi kita disuruh memuliakan kuburan kaum muslimin. Tetapi di sisi lain juga ada dalil-dalil yang sangat banyak melarang kita melampaui batas dalam memuliakan kuburan seseorang, terutama orang-orang soleh. Maka ini dua sisi yang harus kita perhatikan. Dan Islam selalu berada di pertengahan. Mengikuti sunnah Nabi SAW akan selalu menyelamatkan kita dari sifat melampaui batas. Apakah melampaui batas dengan cara menghinakan kuburan, ataukah melampaui batas dengan cara memuliakan secara berlebihan? Maka dengan sunnah kita selamat. Jadi kita masih akan melanjutkan bab, kata penulis Kitabu Tauhid, ini bab yang baru tetapi masih ada hubungan erat dengan bab sebelumnya. Qala rahimahullah, babu ma ja'a annal guluwa fi kuburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sifat gulu terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya berhala yang disembah selain Allah. Bab peringatan dari sifat gulu berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan orang soleh, itu akan menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah, atau berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Syekh menyebutkan dalil yang pertama, rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik adalah imam besar Ahlus Sunnah, satu dari imam yang empat, dan gurunya Imam Syafi'i. Bisa dikatakan Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i yang paling berjasa, menjadikan Imam Syafi'i sebagai seorang ulama besar. Beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau bersabda, Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Sangat besar kemurkaan Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, annal guluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwasannya sifat gulu atau perbuatan melampaui batas terhadap kuburan para nabi menjadikannya sebagai berhala-berhala yang disembah. Inilah makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Beliau takut orang memperlakukan kuburan beliau secara melampaui batas, sehingga akhirnya kuburan beliau pun disembah. Maka beliau berdoa kepada Allah agar itu tidak terjadi. Dan jemaah sekalian, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Nunia beliau berkata, fa ajaba rabbul alamina du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judran. Allah Rabbul Alamin mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melindungi kuburan beliau dengan tiga dinding, yaitu dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan tidak pernah tercatat dalam sejarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tempat peribadahan. Apakah orang masuk beribadah di situ? Atau menyembah beliau atau menyembah kuburan beliau? Tidak ada. Tidak ada dalam catatan sejarah. Kalaupun ada yang mencoba melakukannya, akan dicegah, akan dilarang. Sebagaimana insya Allah kita akan bahas di bab berikutnya, di antara yang melarang keras adalah cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anak dari cucu beliau, cicit beliau, yaitu putranya Al-Hasan dan putranya Al-Husain, termasuk yang melarang keras orang-orang datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di dalamnya. Dan juga jemaah sekalian, di zaman sekarang termasuk keutamaan negeri Saudi Arabia, mereka menjaga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan yang sesuai syariat. Ada polisinya, bahkan kadang tentaranya menjaga. Dan juga ada da'i, ada syekhnya yang menasehati orang. Kalau ada kelihatan orang sudah mulai macam-macam di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memberi nasihat, mereka menegur. Kalau syekhnya sudah enggak mempan, polisi datang. Jadi ini bagian dari pengabulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan di sepanjang zaman orang-orang yang menjaga kuburan beliau sehingga tidak menjadi kuburan yang disembah. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kata Syekh, inna minal gulu fil kubur ittikhadaha masajid wa hadha yuaddi ila syirki. Sesungguhnya termasuk gulu terhadap kuburan adalah menjadikannya sebagai tempat ibadah. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan orang yang melakukannya benar-benar dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ini adalah dosa besar. Ini juga pelajaran penting yang tercabang dari sini, bahwa itu adalah dosa besar yang Allah murkai. Bukan sekedar Allah murkai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtadda ghadabullahi. Semakin besar murka Allah kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Menunjukkan ini adalah dosa besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa besar, mengantarkan kepadanya juga adalah dosa besar. Namun subhanallah, apa yang terjadi hari ini, malah sebagian orang menganggap justru itu adalah sebuah amal soleh, sebuah kebaikan. Mereka pun berdatangan mengunjungi kuburan orang-orang soleh, bahkan mereka bangun tempat ibadah lalu mereka beribadah di sana. Pelajaran yang ketiga, isbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadab ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan sifat Allah marah sesuai dengan keagungannya. Hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat marah. Bukankah makhluk juga memiliki sifat marah? Ya. Tetapi tentu tidak sama antara marahnya Allah dan marahnya makhluk. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka hendaklah kita meyakini Allah memiliki sifat marah. Tetapi tidak sama, tidak boleh kita samakan sifat marahnya Allah dengan marahnya makhluk. Makanya Syekh mengatakan, alama yaliku bijalalihi. Sifat marahnya Allah sesuai dengan keagungannya. Jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung pelajaran, wajib menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wajib menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi di samping pelajaran khusus, yaitu peringatan bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah pintu kepada kesyirikan, maka hadis ini juga memberi pelajaran umum. Semua pintu kepada kesyirikan harus dijauhi, harus ditutup. Dan inilah jemaah sekalian yang dilakukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat yang sangat penting sekali dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat yang pertama, beliau menebang atau memerintahkan orang untuk menebang pohon bersejarah. Pohon itu disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadith. Jadi bukan sekedar di dalam catatan buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jelas-jelas ada dalam Al-Quran dan ada dalam Al-Hadith. Dalam Al-Quran di surat Al-Fath, Allah Azza wa Jalla berfirman, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايُعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh, Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Disebutkan pohon ini di surat Al-Fath. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Jadi pohon itu yang dimaksudkan dengan at-ta'rif, dengan alif lam, menunjukkan pohon itu yang dimaksudkan. Maka pohon itu adalah pohon yang sangat bersejarah. Ada sejarah besar terjadi di bawahnya. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk ditebang. Kenapa jemaah sekalian? Apakah pohon itu dijadikan tempat pacaran? Tidak. Justru karena pohon itu dijadikan tempat ibadah. Tempat ibadah menyembah siapa? Menyembah Allah, bukan menyembah pohon itu. Umar mendengarkan orang-orang mulai berdatangan ke pohon itu untuk sholat menyembah Allah, bukan menyembah pohon itu. Mungkin mereka pikir, ini kan pohon bersejarah, pasti sholat di situ lebih utama. Mendengar itu, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon itu. Kenapa? Beliau takut nanti lama-kelamaan pohon itu yang mereka sembah. Baru takut, baru khawatir. Apalagi kalau sudah disembah. Saya membayangkan kalau Umar hidup di zaman sekarang, ya, mungkin dicap Wahabi. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah perjalanan dari Madinah menuju Makkah, ada sebagian kaum muslimin mampir di sebuah masjid yang konon kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah mampir di masjid tersebut. Masjid loh. Tetapi Umar radhiyallahu anhu melarang mereka. Beliau melarang mereka. Kata beliau, kalau memang kebetulan waktu sholat, ya mampir. Kalau belum waktu sholat, kita lanjutkan perjalanan. Dan beliau mengingatkan, justru perbuatan seperti ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Yaitu mengagungkan bekas-bekas para nabi. Atau tempat-tempat bersejarah. Yang di situ pernah ada sejarah para nabi. Ini yang membuat umat terdahulu itu binasa. Mereka jadikan tempat tersebut sebagai tempat ibadah mereka. Padahal tidak ada dalil khusus. Kecuali kalau ada dalil khusus. Contohnya Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Selain itu, semua masjid sama. Jangan kita perlakukan berlebih-lebihan. Sama saja. Iya. Ini subhanallah, padahal itu adalah masjid. Tapi Umar melarang mereka memperlakukan masjid itu layaknya seperti Masjid Quba atau Masjid Nabawi untuk mampir sholat, padahal belum masuk waktu sholat. Dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga ada sebuah kisah terkenal ketika para sahabat menaklukkan negeri Tustar. Ini salah satu bagian dari kekuasaan Persia. Mereka menemukan jasad. Mereka menemukan jasad yang sudah lama sekali tidak dikuburkan. Dan mereka mendapatkan informasi bahwa itu adalah jasad seorang nabi, namanya Nabi Daniel. Itu jasad sudah lama sekali enggak dikuburkan. Dan jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Dan konon kabarnya, ketika terjadi musim paceklik, maka mereka keluarkan jasad itu, kemudian mereka berdoa kepada Allah, dan Allah turunkan hujan. Itu adalah termasuk istidraj bagi mereka. Jadi mereka simpan jasad tersebut. Ketika sahabat menaklukkan negeri itu, mereka temukan jasad Nabi Daniel, maka mereka pun menguburkan, dan mereka kuburkan malam hari, dan mereka kuburkan bersama jasad-jasad yang lain. Tujuannya apa? Supaya orang tidak tahu mana kuburannya Nabi Daniel. Sengaja disembunyikan oleh para sahabat. Karena takut di kemudian hari, orang-orang melakukan terhadap kuburan beliau secara melampaui batas. Iya. Ada satu faedah penting jemaah sekalian. Para ulama ahli sejarah mengatakan, tidak ada satu riwayat yang kuat menjelaskan tentang lokasi makam para nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan gampang percaya orang bilang ini makam Nabi Ibrahim, apalagi makam Nabi Adam. Jadi jangan terlalu percaya. Karena ahli sejarah mengatakan tidak ada riwayat yang kuat menjelaskan posisi makam seorang nabi kecuali seorang nabi saja yang diketahui dengan pasti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak diketahui dengan pasti di mana kuburan beliau. Di mana kuburan Nabi Isa alaihi salam? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada. Nabi Isa alaihi salam, beliau belum wafat, beliau diangkat ke langit. Iya. Kita lanjutkan. Walid bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, imam besar ahli tafsir. Dengan sanad beliau dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, yaitu Mansur Ibnu Al-Mu'tamir, dari Mujahid, yaitu Mujahid bin Jabar, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tentang firman Allah Azza wa Jalla, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Apakah bermanfaat bagi kalian? Surat An-Najm ayat 19-20. Pembahasan ayat ini sudah pernah kita bahas di bab bertabarruk terhadap benda-benda adalah syirik. Ini sudah pernah kita bahas. Hanya saja, Syekh menyebutkan kembali ayat ini untuk menjelaskan tentang Lata. Qala, Imam Mujahid berkata tentang Lata. Kana yaluttu lahumus sawiqa, famata fa'akafu ala qabrih. Bagaimana bisa Lata itu disembah? Dan siapa itu Lata? Lata itu adalah orang yang suka mengaduk tepung. Makanya dia disebut Lata. Dari kata Lata yalutu. Suka mengaduk tepung. Untuk apa? Untuk dia buat makanan bagi jamaah haji. Jadi dia adalah orang baik yang mereka anggap sebagai orang soleh. Famata, ketika beliau wafat, fa'akafu ala qabrih, maka mereka pun berdiam diri di kuburan beliau. Maksudnya beribadah kepada Allah di kuburannya. Lama-kelamaan dia yang disembah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibni Abbasin. Demikian pula hal yang sama dikatakan oleh Abul Jauza. Abul Jauza adalah Aus bin Abdullah. Juga salah seorang imam besar ahli tafsir. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, turjumanul Quran. Beliau mengatakan, kana yalutus sawiqa lil hajj. Lata itu dulunya suka mengaduk tepung atau adonan makanan untuk orang yang berhaji. Jadi dia berkhidmah khusus kepada tamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Di masa jahiliyah. Masa jahiliyah kan Ka'bah masih tetap dimuliakan oleh mereka. Itulah sebabnya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dimuliakan oleh orang-orang Arab. Abraha ingin mereka beralih memuliakan sebuah gereja di Yaman yang sangat megah yang dibangun oleh Abraha. Maka Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah karena dimuliakan oleh orang-orang Arab. Mereka masih melakukan haji padanya, walaupun hajinya sudah tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Sudah banyak mereka tambah-tambahi, banyak mereka kurang-kurangi. Bahkan mereka berbuat syirik. Mereka berbuat syirik. Tapi masih ada saja satu dua orang yang tetap mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, mengagungkan Ka'bah, mentauhidkan Allah. Iya. Jadi, ini adalah sebab mengapa Lata disembah. Maka tadi sudah kita sebutkan, dan dalil-dalil di bab sebelumnya juga telah kita sebutkan, awal terjadinya kesyirikan adalah karena pengagungan terhadap kuburan. Itu pula yang menjerumuskan Yahudi dalam kesyirikan. Begitu pula Nasrani. Dan itu juga ternyata salah satu sebab kesyirikan orang-orang Arab. Yang bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Mereka adalah orang-orang Arab. Menyembah Lata. Berawal dari pengagungan terhadap kuburannya. Lama-kelamaan dia yang disembah. Maka hendaklah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang berziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajida was-suruj, dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu tempat ibadah serta membuat penerangan atau lampu-lampu. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, tahrimul gulu fil kubur. Diharamkannya bersifat gulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan, yaitu dengan cara bittikhadhiha mawatina ibadatin, menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki, karena itu mengantarkan kepada syirik. Dan ini juga ditegaskan oleh dalil-dalil sebelumnya, baik di bab ini maupun bab sebelumnya yang telah kita pelajari. Pelajaran yang kedua, tahrimu tanwiril maqabir li'anna dhalika wasilatun li'ibadatiha. Diharamkannya menerangi kuburan atau memasang lampu di kubur. Kenapa? Karena itu adalah juga pengantar atau jalan yang mengantarkan pada peribadahan terhadap kuburan tersebut. Jemaah sekalian, sebenarnya hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang status kesahihannya. Akan tetapi, pelajaran yang kedua ini, andai hadis ini lemah sekalipun, tetap berlaku. Yaitu, tidak boleh di kuburan itu dibuat penerangan. Kenapa? Walaupun hadis ini dhaif, tapi ada alasan lain. Ada alasan lain. Alasan yang pertama, itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Buat apa dibuat penerangan? Sehingga itu bisa masuk kategori melampaui batas. Karena enggak ada manfaatnya. Orang sudah wafat, ngapain dikasih lampu? Enggak akan tembus sampai ke kuburannya di bawah. Tidak akan memberi manfaat kepadanya. Tidak akan memberi manfaat kepadanya. Yang memberi manfaat kepadanya hanyalah amalan-amalan yang Allah syariatkan. Baik amalan dia atau amalan kita, contohnya mendoakan. Iya. Kemudian yang kedua, sebagian ulama juga mengatakan, itu tradisinya orang kafir. Jadi itu juga masuk kategori tasyabbuh, menyerupai mereka. Jadi itu berlebihan karena tidak ada gunanya dan tidak disyariatkan, dan juga menyerupai orang-orang kafir. Iya. Jadi tetap tidak boleh walaupun kita anggap hadis ini dhaif. Iya. Pelajaran yang ketiga, annal guluwa fil kubur minal kabair. Bahwasannya berlebih-lebihan terhadap kuburan adalah termasuk dosa besar. Dari mana kita tahu? Karena dalam hadis ini dikatakan Allah melaknat pelakunya. Dan juga di hadis sebelumnya Allah murka kepada pelakunya. Dan di hadis-hadis di bab sebelumnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena bersifat gulu terhadap kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Jadi itu adalah dosa besar. Tapi subhanallah, setan bisa menjerumuskan manusia dalam dosa terbesar ini dalam keadaan manusia mengira bahwa itu adalah amal soleh. Subhanallah. Pelajaran yang keempat, anna illatan nahi anas salati indal kubur hiya khawfu syirki. Bahwasannya sebab dilarangnya salat di kuburan adalah karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada kesyirikan. La li ajlin najasah. Bukan karena ada najis. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajida wa israjiha wa la'ana 'alal amrayn. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara bersamaan antara menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah dan membuat penerangan. Kemudian beliau melaknat keduanya. walaisa la'nu ala israjiha min ajlin najasah. Dan sudah dimaklumi, kata Syekh, dilaknat orang yang membuat penerangan bukan karena najis. Fakada as-salatu indaha. Maka kalau begitu, salat di kuburan itu terlarang juga bukan karena najis. Tapi kita bisa berdalil dengan hadis ini bagi yang menganggap hadisnya sahih. Tapi bagi yang menganggap hadisnya dhaif, tentu dia menolak berdalil dengan hadis ini. Tetapi jemaah sekalian, ini sudah pernah kita bahas juga. Tidak ada dalil juga yang menunjukkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kuburan itu karena najis. Kemudian itu kebiasaan manusia yang sangat jauh. Artinya itu hampir mustahil jadi kebiasaan manusia menjadikan kuburan sebagai tempat membuang najis. Jadi tidak ada catatan sejarah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di kuburan karena orang suka buang najis di kuburan. Tidak ada, itu sangat jauh. Jadi itu terlalu memaksakan. Kalau kita mengatakan dilarang sholat di kubur itu karena najis, ya itu terlalu jauh. Namun yang lebih tepat, sebagaimana dalil-dalil yang jelas, itu karena mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, bagaimana dengan salat di raudhah ketika umrah? Karena mutawifnya mengarahkan jamaah untuk salat 2 rakaat di sana. Jamaah sekalian, salat di raudhah itu sangat dianjurkan. Dan di mana itu raudhah? Raudhah itu adalah bagian dari Masjid Nabawi. Adapun tepatnya adalah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Bagian masjid antara rumahku dan mimbarku ada satu taman surga. Adalah salah satu taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Makanya disebut raudhah. Raudhah itu artinya taman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Salah satu taman surga. Jadi dari keseluruhan bagian Masjid Nabawi, itulah yang paling afdol. Itulah yang paling afdol. Jadi itu bukan bagian dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula bagian dari kuburan beliau. Memang ada hadis dengan lafaz baina qabri wa minbari, antara kuburanku dan mimbarku. Tapi lafaz ini lemah. Lafaz ini dhaif. Apalagi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Beliau belum dikubur. Menunjukkan hadis itu dhaif, lemah. Iya. Walaupun ada dalam sebagian catatan atau cetakan Al-Bukhari, tapi itu adalah kesalahan dari sebagian yang meriwayatkan dari Al-Bukhari. Iya. Dengan lafaz ma baina qabri wa minbari, antara kuburanku dan mimbarku. Itu lafaznya dhaif. Yang benar adalah antara rumahku dan mimbarku. Jadi dari seluruh bagian Masjid Nabawi, itulah yang paling afdal untuk kita beribadah padanya. Mau sholat dua rakaat, mau lebih daripada itu, mau baca Quran, mau mengkaji ilmu, boleh, tidak masalah. Tapi di zaman sekarang ada tambahan syarat, yaitu kita tidak menyakiti kaum muslimin berdesak-desakan di situ. Karena itu hukumnya sunnah. Kalau kita menyakiti kaum muslimin berdesak-desakan, maka kita terjerumus pada yang haram, berarti menyelisihi yang wajib. Sehingga tidak boleh melakukan yang sunnah, tapi dengan menyelisihi yang wajib. Iya. Lalu apa makna ucapan Nabi SAW, itu adalah salah satu taman surga. Ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama, orang yang beribadah di situ, dia akan merasakan ketenangan layaknya di surga. Subhanallah, luar biasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ibadah di situ adalah sebab masuk surga. Ibadah di tempat itu adalah sebab masuk surga. Salah satu sebab masuk surga beribadah di raudhah itu. Iya. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama juga mengatakan maksudnya tempat itu benar-benar Allah akan angkat ke surga. Allah jadikan itu salah satu nikmat surga kelak. Walaupun tentu kondisinya tidak akan sama ketika dia di dunia. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu kita jadikan raudhah itu sebagai tempat ibadah, itu adalah salah satu sebab kita masuk ke dalam surga insyaallah ta'ala. Baik. Bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan makam Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi? Ini sudah sering kita sampaikan ya. Minimal ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, yang benar, kuburan beliau bukan di dalam masjid. Walaupun secara zahir kita lihat terkurung dengan bangunan masjid, tapi sebenarnya bagian dalam kuburan beliau itu bukan areal masjid, namun areal rumah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang dijadikan kuburan beliau, dan sampai hari ini, sampai kapanpun, itu bukan bagian dari masjid. Masih tetap rumah beliau, masih tetap kuburan beliau bersama dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Ini yang pertama. Jadi tidak ada sejarahnya rumah beliau itu diwakafkan untuk masjid, tidak ada. Masjid kan harus tanah wakaf. Tidak ada sejarahnya rumah beliau itu diwakafkan untuk masjid. Apalagi sudah jadi kuburan, tidak mungkin selamanya diwakafkan untuk masjid. Masjid ada di sekitarnya. Masjid ada di sekitarnya. Makanya jemaah sekalian, kita katakan, andai kita bangun masjid, kemudian di sampingnya kuburan, di tanah yang berbeda, tidak masalah. Di tanah yang berbeda, ini tanah wakaf milik masjid, itu tanah wakaf milik kuburan, tidak masalah. Bahkan pekuburan Baqi itu sudah berdampingan dengan Masjid Nabawi hari ini. Dulu berjauhan. Masjid dilebarkan, pekuburan Baqi makin banyak yang dikubur, sekarang berdampingan. Pekuburan Baqi, pekuburan para sahabat dan kaum muslimin sampai hari ini dengan Masjid Nabawi sekarang sudah berdampingan. Tidak masalah, karena itu areal yang berbeda. Itu areal yang berbeda. Iya. Begitu pula status kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. orang yang membangun masjid itu sehingga melingkari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang biasa, bukan sebagai hujah perbuatannya, karena beliau bukan seorang nabi dan rasul, bukan pula seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang penguasa, seorang gubernur di masa tabi'in. Waktu itu masih hidup sahabat-sahabat yang dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih kecil, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia penguasanya, dan mereka tidak setuju, tapi mereka tidak bisa mencegah dia. Begitu pula Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, pembesar tabi'in, juga tidak setuju tapi tidak bisa mencegah. Artinya itu perbuatan orang biasa. Maka jemaah sekalian, pantaskah perbuatan dia kita jadikan dalil untuk melawan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak layak. Tentu tidak layak. Hadis-hadis yang sangat banyak yang sudah kita pelajari dalam beberapa bab, larangan keras menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, lalu perbuatan orang biasa kita jadikan dalih untuk melawan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyampaikan sebuah hadis. Kemudian ada orang yang mengatakan, tapi kata Abu Bakar enggak begitu. Ada pula orang yang berkata, tapi kata Umar enggak begitu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marah besar dan mengatakan kepada mereka, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir aku khawatir, hampir-hampir kalian mendapatkan azab hujan batu dari langit. Karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi kalian lawan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar sudah dijamin masuk surga, orang yang paling berilmu. Tidak ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama yang lebih berilmu daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tetap saja ketika mereka menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan mereka tidak bisa dijadikan hujah. Tentu Abu Bakar dan Umar tidak sengaja menyelisihi. Mungkin mereka belum tahu hadisnya. Ketika mereka tidak sengaja menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka tidak berdosa. Tapi kita yang sudah tahu, lalu tetap kita manfaatkan ucapan mereka, maka sama saja kita mengundang laknat Allah, murka Allah, kalau kita gunakan pendapat mereka untuk menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar dan Umar, apalagi cuma imam-imam mazhab. Imam-imam mazhab, jemaah sekalian, kita muliakan, kita hormati, dan kita pelajari ucapan mereka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan salah paham. Ada orang yang menuduh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berarti kita membuang pendapat imam mazhab. Tidak. Tidak ada satupun ulama ahlu sunnah di zaman ini yang mereka tuduh seperti itu, melakukan seperti tuduhan mereka. Syekh bin Baz, Syekh Nuthaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, semuanya itu menggunakan ucapan ulama empat mazhab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ketika kita dapati jelas-jelas pendapat salah satu madhab bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita menjadikan itu untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak pantas, tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Baik, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, Andai kita setuju bahwa kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam masjid, maka kata beliau itu pengecualian. Pengecualian. Kenapa harus diperkecualikan? Karena memang masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak sama dengan masjid yang lain. Masjidnya spesial. Salat di situ seperti satu solat seperti 1000 solat di masjid lain. Bagaimana bisa kita samakan dengan masjid lain? Jadi itu pengecualian. Karena solat di Masjid Nabawi pahalanya seperti 1000 solat di masjid lain. Adapun selain Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Quba, pahala solatnya sama, tidak ada bedanya. Walaupun masjid bersejarah, tidak ada bedanya solat di situ dengan masjid yang baru dibangun. Pahalanya sama. Jadi kalau ada kuburan di situ, kita cari masjid lain, solat kita tetap sah. Bahkan pahala lebih besar kalau enggak ada kuburan. Iya. Jadi minimal ini 3 jawaban. Bagaimana jika ada musola di area pekuburan, dimaksudkan untuk para peziarah yang datang dan tidak sempat sholat di tempat lain? Kita lihat, kalau itu tanah wakaf kuburan, jangan. Jangan sholat di situ. Tapi kalau di luar, tidak masalah. Apakah benar ada hadis Rasulullah SAW sholat jenazah di kuburan? Iya, satu-satunya sholat yang dibolehkan. Sholat jenazah di kuburan. Itu juga pengecualian. Ustaz, ana lama tidak kajian sehingga iman ana futur sekali. Tolong berikan kiat-kiat agar iman ana naik lagi. Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Disertai dengan harapan yang besar kepada Allah dan ketergantungan hati yang kuat kepada Allah. Yang kedua, kembali ke kajian ilmu, kembali mendalami ilmu agama. Karena ilmu adalah sebesar-besarnya sebab menguatkan iman kita. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran disertai dengan tadabbur. Disertai dengan tadabbur. Yaitu bacalah buku-buku tafsir. Jemaah sekalian, kita baca satu ayat. Kemudian kita pahami dengan baik. Kita baca tafsirnya. Kita renungkan maknanya dari penjelasan-penjelasan para ulama. Itu lebih baik daripada kita baca banyak namun gak paham. Jadi yang sedikit itu lebih menguatkan iman daripada kita baca banyak namun tidak paham. Tapi dua-duanya dipadukan. Ada waktu kita baca saja. Ada waktu kita satu ayat kita baca baik-baik tafsirnya. Karena itu memberikan pengaruh pada keimanan. Begitu pula mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Contohnya, baca buku bagus Fiqih Asmaul Husna, alhamdulillah dikaji juga di sini bersama ustaz kita, Ustaz Abdul Bar, insyaallah pekan depan. Ini juga sangat memberikan pengaruh pada keimanan. Iya. Apa makna istiwa? Ada yang menafsirkannya bersemayam. Mungkin bersemayam itu bukan penafsiran ya, tapi terjemahan. Dan kadang-kadang terjemahan itu belum mewakili makna yang sebenarnya. Jadi kita lihatlah di kamus, kita kembali kepada kamus, apa makna bersemayam. Saya kira tidak sama dengan makna istiwa. Saya belum sempat lihat di kamus, tapi makna istiwa adalah al-ulu wal-istikrar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah punya buku bagus, Al-ulu lil-aliyil ghaffar. Beliau kumpulkan di situ semua pendapat ulama ahlu sunnah tentang makna istiwa. Ulama ahlu sunnah sepakat, istiwa itu adalah al-ulu wal-istikrar. Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, di atas arsnya. Disitulah Allah berada. Disitulah Allah berada. Itu makna Allah istiwa. Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, di atas ars, disitulah Allah berada. Itu sepakat seluruh ulama ahlu sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Kalau kita telat dalam sholat jenazah, apakah boleh sholat jenazah dikubur? Boleh. Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukannya. Bagaimana sikap kita di dunia nyata dan medsos menyikapi kalau ada pembubaran kajian sunnah? Yang mana biasanya kalau membahas kitab tauhid. Alhamdulillah di sini enggak pernah dibubarkan. Ya. Jemaah sekalian, Pada asalnya, hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Terutama bagi pemerintah. Ini wajib ditindak. Orang-orang seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Mereka harus kita cegah, harus kita larang. Dan harus kita nasihati. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, tetap kita bersabar. Tetap kita bersabar. Kalau antum bertanya, apakah kita pukul dia? Jangan. Kecuali dia mukul duluan, kita boleh bela diri. Kita boleh membela diri. Tapi kalau kita pukul duluan, jangan. Kalau dia mukul duluan, kita boleh membela diri. Ya jelas, ini perbuatan yang mungkar. Harus dicegah, harus dilarang. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tetapi merubah kemungkaran mereka dengan kekuatan kita, tidak boleh. Dalam keadaan kita memukul duluan, namun kita boleh sekedar membela diri. Iya. Dan kita nasihati. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan lirik seperti ini? Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Ini namanya tawassul. Dan ini tawassul yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini namanya berdoa dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berdoanya masih kepada Allah sehingga tidak syirik. Dia katakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku." Bukan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia gunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Mustafa, dengan al Mustafa, maksudnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, sampaikan kami kepada maksud-maksud kami. Jadi dia gunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah. Maka cara berdoa seperti ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tawassul yang bid'ah namun tidak sampai tingkat syirik. Beda kalau dia mengatakan ya Allah ya Rasulullah. Berarti berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah syirik. Dan para ulama juga mengatakan tawassul seperti ini juga termasuk tidak beradab kepada Allah. Karena seakan-akan dia gunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menekan Allah. Jadi seakan-akan seperti itu. Bagaimana agar senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas dalam perbuatan kita, baik amal ibadah maupun hal yang bersifat duniawi. Mencari nafkah, interaksi dengan keluarga dan orang lain. Yaitu harus diusahakan. Niat itu amalan, dan amalan itu harus diusahakan. Dan kalau kita usahakan, lama-lama jadi terbiasa. Jadi harus diusahakan, dihadirkan, disengaja. Harus sengaja dihadirkan niat itu di dalam hati kita. Dan selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Kita dapat pahala atau tidak tergantung niat. Iya. Perkara duniawi pun kalau kita niatkan karena Allah, maka menjadi ibadah. Apabila kita hanya mensolati jenazah pada masjid yang berdekatan dengan kuburan, apakah kita masih boleh solat di sana? Mohon solusi dan jawabannya. Kalau solat jenazah tidak apa-apa. Tapi kalau solat lima waktu tidak boleh. Jadi kalau kita datang di sebuah masjid, masjid itu ada kuburannya, untuk solat jenazah semoga tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Tapi kalau pas kita datang misalkan waktu zuhur, mereka sholat zuhur dulu, ya jangan ikut. Jangan ikut sholat zuhur, tunggu saja untuk sholat jenazah, setelah itu kita cari masjid lain untuk sholat. Ya. Apakah orang yang soleh yang telah wafat tersebut, yang kuburannya disembah, dia juga mendapatkan dosa? Tentu tidak, kalau dia tidak setuju. Kecuali dulu di dunia dia yang ngajarin, maka dia tentu mendapatkan dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Saya masih bingung dengan pendapat boleh atau tidaknya membaca Al-Quran di kuburan, seperti membaca Yasin atau surat lainnya. Mana pendapat yang lebih kuat? Yang benar tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Kita tahu bersama, Rasulullah SAW dan para sahabat itu yang paling rajin baca Quran. Tapi tidak ada satu riwayat pun mereka baca Quran di masjid, afwan, di kuburan. Tidak ada satu riwayat. Iya. Dan bahkan ada hadis yang memberi isyarat, walaupun tidak tegas, tapi memberi isyarat enggak boleh baca Quran di kuburan, yaitu sabda Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi hadis ini secara tidak langsung berarti melarang menjadikan kuburan sebagai tempat baca Al-Quran. Ini dipahami oleh sebagian ulama seperti itu. Secara tidak langsung hadis ini menunjukkan larangan Rasulullah SAW membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Dan juga dalil-dalil yang bersifat umum, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagaimana yang telah kita bahas. Apakah termasuk syirik jika kita menjalankan instruksi kantor untuk mengirimkan sejumlah uang ke beberapa pegawai pemerintah sebagai uang terima kasih dan atau sebagian uang pelicin sebuah urusan? Bukan syirik, tapi dosa besar. Bukan syirik, tapi dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah untuk para pekerja adalah harta haram. Subhanallah, belum lama ini saya dengar memang ceramah seorang ustaz. Jadi kata beliau, kalau sebelum selesai urusan kita ngasih uang, itu sogok. Tapi kalau sudah selesai, tidak apa-apa. Itu tidak benar ya. Hadis ini membantahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta haram. Maksudnya hadiah yang diberikan pihak ketiga, bukan hadiah dari bosnya atau dari atasannya atau dari pemilik perusahaan, atau yang maksud saya hadiah yang sah ditetapkan oleh kantor. Maka itu tidak mengapa. Tapi ini dari luar, dari pihak ketiga. Ini hukumnya haram. Ada seorang sahabat ditugaskan Nabi SAW memungut zakat. Beliau petugas pemungut zakat. Kemudian beliau pulang dan menyampaikan kepada Nabi SAW, ini zakatnya, tapi ini hadiah mereka berikan kepada saya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu diam di rumah, apakah mereka akan kasih hadiah? Tentu tidak. Mereka kasih hadiah karena kamu petugas zakat. Jadi ini hadiah tidak halal bagimu. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh. Walaupun urusan sudah selesai, bukan untuk pelicin, tetap saja tidak boleh. Jadi sebelum dan sesudah urusan selesai, tetap tidak boleh memberikan hadiah kepada para pegawai. Baik itu pegawai pemerintah atau pegawai swasta. Sama saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Dan juga dampaknya buruk. Apa dampak buruknya? Ya nanti kalau dia datang ngurus lagi, dia diservis baik-baik kan? Karena dia dulu ngasih. Tapi yang tidak yang datang dan tidak servis, atau yang enggak pernah ngasih, itu mereka tidak akan servis baik-baik. Itu di antara dampak buruknya. Orang yang sudah mereka ketahui, wah ini dia suka ngasih banyak. Kalau dia datang pasti dilayani istimewa. Tapi yang gak pernah ngasih, ya mereka layani seperti biasa mungkin. Kalau seperti biasa, bahkan ada yang dipersulit malah. Kalau dilayani seperti biasa ya mending. Bahkan ada yang dipersulit supaya dia ngasih uang. Itu gara-gara orang yang ngasih uang. Jadi dosanya bisa besar sekali, menyebabkan para pegawai itu menjadi rusak. Makanya antum lihat perusahaan-perusahaan yang profesional itu sudah ditulis besar-besar di depan kantornya. No tip. Iya kan? Tidak boleh ngasih tip ke perusahaan. Ya, di antaranya saya pernah baca itu di apa PLN ya. Ya. Profesional gitu PLN kita. Jadi itu dampak buruknya, merusak para karyawan tersebut. Salat dengan menghadap kamar mandi yang dibatasi oleh dinding, apakah termasuk dilarang? Tidak, tidak masalah, tidak dilarang. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan boleh berziarah untuk mengingat mati dan mohon diluruskan bagaimana cara yang benar? Berziarah sunnah. Berziarah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Ziarah kubur itu pernah dilarang secara mutlak. Enggak boleh sama sekali. Kenapa? Karena zaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih betul-betul takut orang-orang yang baru masuk Islam ini akan kembali terjerumus syirik. Jadi ziarah kubur pun dulu pernah dilarang secara mutlak. Tapi kemudian larangan ini dihapus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha." Sekarang silahkan berziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Maka ini tujuan berziarah kubur, untuk ingat mati. Yang kedua, untuk mendoakan penghuni kubur tersebut. Bukan kita yang berdoa kepadanya, dia yang butuh doa kita. Orang yang masih hidup, yang masih bisa berdoa. Jadi inilah berziarah kubur. Iya. Terkait dengan hadis yang kita bahas tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Makanya berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat wanita dilarang sama sekali berziarah kubur. Oleh karena itu, di pekuburan Baqi wanita dilarang masuk berziarah. Tapi sebagian ulama yang menganggap hadis ini lemah, ya tentunya mereka tetap berpendapat sama saja. Wanita sama dengan laki-laki, sunnah berziarah kubur. Namun ada hadis lain yang juga sahih, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dengan lafaz, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Kalau ini hadis lebih sahih dibandingkan hadis yang kita bahas. Ya. Jadi intinya wanita tidak dianjurkan sering-sering berziarah kubur. Ana seorang ikhwan siap untuk menikah. Apakah wajar merasa ragu-ragu? Dan adakah kiat-kiat agar terjauh dari keragu-raguan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh bersemangat. Kuat. Jangan ragu-ragu, jangan lemah, jangan loyo, jangan lemas. Untuk menggapai apa yang bermanfaat. Maksud bermanfaat di sini mencakup bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan menikah itu mencakup dua-duanya. Bermanfaat untuk dunia dan akhirat, maka harus semangat. Kemudian yang kedua, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi ini kunci utama, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa, bertawakal kepadanya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Harus kuat, jangan lemah. Kalau sudah semangat, sudah usaha, sudah minta tolong kepada Allah, kemudian gagal. Maka perhatikan lanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in asabaka syai'un fala takul, law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'ala." Kalau kamu ditimpa sesuatu, maksudnya ya usaha kita gagal, jangan kamu mengatakan law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Andaikan yang saya lakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Andaikan saya tidak melangkah, tentu tidak akan terjadi ini. Enggak sakit hati kan, enggak kecewa jadinya. Saya sudah susah-susah melamar ditolak. Kalau coba kalau saya enggak melamar, coba yang kalau saya yang lamar yang lain, tentu hasilnya lain. Sudah tinggalkan itu ucapan itu semuanya. Tinggalkan. Tinggalkan ucapan itu semuanya. Lalu apa yang kita katakan? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan berdoa lagi kepada Allah, minta tolong lagi kepada Allah, insyaallah diberikan yang lebih baik. Prasangka baik. Terkadang jemaah sekalian, kita menginginkan seseorang, kita menganggap dia adalah yang terbaik bagi kita, tapi Allah ternyata tidak mengizinkan, karena Allah lebih tahu dia itu bermudarat bagi kita. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah, semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Terakhir, adat di tempat ana kalau menjelang malam Idul Fitri, biasa orang di depan rumah ada ember berisi air bunga 7 rupa. Apakah itu termasuk syirik? Nanti pagi bisa dibuat mandi. Iya, termasuk syirik. Termasuk syirik di dalam sebab. Kalau mereka meyakini bunga 7 rupa itu yang telah direndam dari malam sampai pagi bisa memberi manfaat dengan sendirinya selain Allah, maka syirik besar. Tapi kalau mereka meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu bermanfaat atau tidak. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.